tentang sakitnya kematian. Di dalam surat Qaf ayat 19. Waja'at sakratul maut bil haqq. Dan akan datang sakratul maut bil haqq, kata Allah. Akan datang sakitnya kematian dengan kebenaran, yakni kepastian. Ditambah lagi dalam surat Al-An'am, Allah berfirman, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, kalau saja kau melihat bagaimana orang-orang zalim di dalam sakaratul maut, di dalam sakitnya kematian. Yang ketiga dalam surat Al-Waqi'ah, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan sakitnya kematian dan mengancam. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Nanti ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, kalian akan lihat, kata Allah. Ini akan melihat betapa dahsyatnya, betapa sakitnya kematian. Yang keempat, di dalam surat Al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Kalla, tidak sekali-kali, kata Allah. Nanti ketika balagatit taraqi, ketika nyawa sudah di kerongkongan, wa qila man raq, akan dikatakan nanti, siapa yang bisa meruqyah, siapa yang bisa mendoakan, siapa? Udah enggak bisa. Wa dhanna annahu al-firaq. Saat itu dia mengira, dia menduga dengan pasti bahwasanya dia pasti akan berpisah. Berpisah dengan dunia. Wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idhnil masaq. Nanti ketika betis dengan betis berhimpitan. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Seorang yang sakaratul maut, kata Nabi, yatba'uhul basar, akan diikuti oleh mata. Dari mulai ujung kaki mulai dingin, merambah sampai ke betisnya, ke pahanya. Mulai dia merasa sakit dan mengejangkan kakinya, dan kemudian berhimpit paha dengan paha, betis dengan betis. Saat itu kata Allah, kalian akan kembali kepada Rabbmu, ila Rabbihil masaq. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Juga dalam hadis, dalam riwayat Bukhari, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika sakitnya akan wafat, beliau meminta bejana air. Faja'ala yudkhil yadayhi, mulai dia memasukkan tangannya ke air dan mengusapkannya ke wajahnya sambil berkata, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat, la ilaha illallah. Kematian itu ada sakaratnya, kematian itu ada sakaratnya. Fanasaba yadaihi, memasukkan lagi tangannya ke air tadi, mengusapkan ke wajahnya, sampai kemudian menunjuk ke langit dan berkata, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, hatta qubidat, hingga beliau wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Udhkur, akthir dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat sang penghancur kelezatan. Kenikmatan dunia hanya sementara. Kenikmatan dunia hanya sesaat. Fata morgana, kata Allah. Mereka-mereka yang dibangkitkan yaumul qiyamah saling bertanya-tanya. Berapa lama kita hidup di dunia? Yang satu menjawab sa'atan min nahar. Kayaknya cuma sesaat di siang hari. Yang lain lagi mengatakan sekejap mata. Ikhwan ibn a'azakumullah. Hidup di dunia itu sebentar. Semua yang kalian rasakan nikmat lezat ketika mati sudah enggak ada lagi. Sudah tidak terasa. Terus apakah kita akan merasakan kembali kelezatan itu? Tergantung. Kalau dia orang yang jelek, kufur kepada Allah, tidak taat kepada Allah, kematiannya sakit, dikuburnya sakit, dibangkitkan di padang mahsyar dan sengsara, dan ketika dihisab, hisab yang susah, ketika itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dimasukkan dalam neraka. Bahkan ada di antara mereka yang tidak diterima amalnya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak timbang amalannya, kata Allah. Kami tidak tegakkan timbangan untuk mereka. Karena semuanya gugur. Dengan kekafirannya, dengan kesyirikannya. La in asyrakta, la yahbatanna amaluk. Wala takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat kesyirikan, kesyirikan akan gugur amalan-amalan kalian. Dan kelak kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Sebaliknya, kalau seorang itu mukminun, taqiyun, beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, sakitnya terimbangi dengan berita gembira dari malaikat-malaikat yang datang putih bersih, bercahaya, sejauh mata memandang, dan kemudian menghadap kepadanya, dan memanggilnya dengan lembut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, radiyatan mardiyah. Kemudian dipersilahkan keluar, berbeda dengan orang kafir yang ditarik dengan paksa. Bahkan yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ditarik dengan paksa rohnya. Kemudian dipukul punggungnya dan wajahnya. Itu orang-orang kafir. Adapun orang beriman hanya dipanggil. Dan kemudian keluarlah rohnya dari tubuhnya. Seperti air yang keluar dari ceret. Dari tempat air. Sakit memang. Rasulullah SAW merasakan sakit. Apalagi yang bukan Rasul. Apalagi seperti kita yang banyak maksiat, banyak dosa. Tetapi orang beriman akan diberitakan oleh malaikat tadi tempatnya dalam surga. Ini tempatmu dalam surga. Maka sakitnya terimbangi dengan berita gembira itu. Ini yang dikatakan dengan bushra. Kabar gembira dari malaikat-malaikat tadi kepada seorang mukmin. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala bahwa mengingat mati itu memiliki sekian banyak faedah-faedah. Fa'lam anna dzikra al-mauti yurithu istishar wal izaj an hadhihi ad-dar al-faniyah wa tawajjuh fi kulli lahdatin ila ad-dar al-akhirah al-baqiyah. Ingatlah, kata beliau, ketahuilah, mengingat kematian itu akan menjadikan kita tidak terlalu ambisi dengan dunia, karena dia tahu dunia akan pergi. Dan akhirat sedang menjelang datang. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kata para ulama, ad-dunya mudbiratan. wal akhirah muqbilatan. Dunia itu menjauh, menjauh, menjauh, menjauh. Sedangkan akhirat mendekat, mendekat, mendekat, mendekat. Bertambah umur, mendekat pada kematian. Dunia semakin menjauh. Apakah kalian, kata mereka, kata para ulama, mengejar yang menjauh, melupakan yang mendekat? Mengejar yang jauh artinya dunia. Dunia menjauh, menjauh, kamu kejar. Tetapi yang menjelang datang, terus mendekat, mendekat, kamu lupakan. Tidak ada persiapan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mengingat kematian akan mengurangi ambisi dunia dan akan menambah semangat untuk mempersiapkan bekal akhirat. Thumma innal insana la yanfaqu an halatay. Kata beliau, lagi pula manusia enggak akan lepas dari dua keadaan. Halatay diq wasa'ah. Halatay ni'mah wal mihnah. Manusia itu tidak lepas dari dua keadaan. Kadang susah, kadang suka. Suka dan duka. Nikmat dan nikmah. Kenikmatan dan kesengsaraan. Itu dunia. Kadang sedih, kadang suka, kadang sakit, kadang sehat. Kadang dia naik, kadang dia turun. Kadang berhasil, kadang gagal. Iya kan? Mesti ada dua keadaan. Tetapi orang yang ingat mati, kalau dia dalam keadaan susah, sengsara, akan terhibur hatinya. Ini tidak lama, saya juga akan mati. Terhibur hatinya dari kesengsaraan tadi karena ingat kematian, bahwasanya kita hidup di dunia sebentar, tidak lama, ini pasti akan berakhir. Fitnah ini, kesengsaraan ini akan lewat dengan kematian. Sebaliknya, kalau dalam keadaan suka, gembira, mendapatkan kebaikan yang besar, dengan ingat mati dia tidak sombong. Dengan ingat mati, dia tidak tertipu dengan dunianya, dia tidak tertipu dengan harta yang berlimpah. Toh, saya akan mati. Ambil. Ambil. Menjadi dermawan. Tidak pelit. Bersedekah. Untuk apa? Saya tumpuk harta. Toh saya akan mati. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Ini secara makna ucapan Imam Al-Qurtubi. Di dalam kitabnya. At-Tadhkirah fi Ahwalil Akhirah. Bahwa seorang itu kadang baik, kadang buruk. Maksudnya keadaannya. Kadang nikmat, kadang susah. Tetapi dengan ingat mati, kesusahannya akan terkurangi. Dengan ingat saya tidak akan lama hidup di dunia. Saya akan mati. Demikian pula kalau sebaliknya dia sedang gembira, tidak lupa diri. Mengapa? Dia sadar, sebentar lagi saya mati. Ini semua sebentar. Ini semua titipan pinjaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Yazid Ar-Raqashi rahimahullahu ta'ala kepada dirinya sendiri. Waihaka ya Yazid. Celaka engkau ya Yazid. Manda yusalli anka ba'dal maut. Manda yasumu anka ba'dal maut. Manda yataradu anka rabbaka ba'dal maut. Celaka engkau wahai diriku. Siapa yang akan sholat untukmu? Siapa yang akan puasa untukmu setelah engkau mati? Artinya enggak mungkin bisa dikerjakan orang lain untuknya. Man dalladhi yataradda? Siapa yang akan bisa membuat ridha Allah untukku? Kalau sudah mati. Tsumma yaqulu. Kemudian berkata, ayuhan nas, ala tabkun. Wahai manusia, tidakkah kalian menangis? menangisi diri di sisa hidup kalian. Tidak akan menangis di sisa-sisa hidup kalian. Karena apa? Karena kata beliau, manil maut talibuhu. Seorang yang dituntut oleh kematian sebentar lagi. Yang kemudian kuburan sebagai tempatnya, sebagai rumahnya, tanah sebagai kasurnya, ulat-ulat tanah sebagai tempatnya. Wa huwa ma'ahada yantadhirul faza'ul akbar. Dengan itu masih menunggu kengerian berikutnya, yaitu nanti kebangkitan yaumul qiyamah. Kaifa haluh? Bagaimana keadaannya? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Apakah amal kita diterima? Apakah dosa kita diampuni? Semuanya bisa, semuanya tahu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Likulli imri'in minhum yawma'idin sya'nun yughni'i. Hari itu kata Allah, seorang lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari anak dan istrinya, tidak peduli dengan siapapun. Mengapa demikian? Yawma'idin sya'nun yughni'i. Likulli imri'in. Setiap orang memiliki urusannya sendiri-sendiri. Bagaimana saya? Kalau Nabi saja menyatakan nafsi-nafsi dalam hadis syafa'ah, apalagi orang yang bukan Nabi. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Malaikat tidak berani berbicara sepatah kata pun. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Mereka tidak berani berbicara sedikit pun kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Wa qala sawaba, dan ucapannya pasti benar. Artinya suasana di mahsyar sangat tegang. Suasana yaumul qiyamah sangat mengerikan. Semua orang berpikir tentang dirinya, apakah amalan-amalannya bisa diterima, apakah dosa-dosanya bisa diampuni. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata beliau, apakah kalian tidak menangis dengan sisa hidup kalian ini? Rasulullah SAW di atas mimbar mengucapkan dengan kalimat yang keras, dengan ucapan yang keras terdengar sampai ke dekat pasar, kata para sahabat. Kalimatnya, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Takutlah kalian pada neraka, hindarilah neraka walaupun dengan sebelah kurma. Ikhwanu fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah juga berkata di mimbar tersebut, "Lau ta'lamuna ma a'lam wa la tabkuna katsira wa tadhakuna qalila." Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalau kalian memiliki ilmu seperti apa yang aku ketahui, latabkuna katsira, niscaya kalian akan menangis banyak. Labakaitum katsira. Apa yang diketahui oleh beliau alaihi salatu wassalam? Al-jannah wal-nar. Rasulullah SAW ketika salat, tiba-tiba maju selangkah, tiba-tiba mundur. Setelah selesai, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau maju, kemudian mundur." "Iya, aku diperlihatkan oleh Allah surga, bahkan aku lihat unqudul inab, aku melihat butiran-butiran atau seonggok anggur yang sangat menawan. Aku maju, Hampir-hampir aku ingin memetiknya. Tiba-tiba Allah perlihatkan kepadaku neraka. Aku mundur ketakutan. Apa yang diperlihatkan kepadaku? Wallahi lau ta'lamuna ma a'lam. Labakaitum kathira. Waladha'iktum qalila. Kalau saja kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan banyak menangis. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ucapan yang lain dari para ulama adalah ucapan At-Taimi rahimahullah. Alhamdulillah. Yahdikumullah salih falakum. Kata At-Taimi, syai'ani qata'a an ladzati dunya. Dua perkara yang akan memutus kelezatan-kelezatan dunia. Apa itu dua perkara? Kata beliau, zikrul maut, mengingat kematian, wa zikrul mauqif, dan mengingat ketika berdiri di hadapan Allah. Ditanya, mengapa engkau berbuat begini, mengapa engkau berbuat begitu. Semua rinci. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang beramal sebiji darah kebaikan akan melihatnya nanti, dan siapa yang mengerjakan kebaikan juga akan melihat. Maka itu yang akan memutus kelezatan dunia. Bisakah seseorang yang sedang susah, hatinya dalam keadaan tidak tenteram, menikmati makanannya? Selalu ucapan mereka, mata kantuk, tak bisa tidur. Perut lapar, tak bisa makan. Itu baru kesengsaraan dunia. Bagaimana kalau kita mengingat kematian dan kesengsaraannya, dan sakitnya, dan bagaimana nanti yaumul qiyamah? Kata Umar ibn Abdul Aziz, Khalifatul Rashid, seorang khalifah yang lurus, rahimahullah, menyatakan bahwasanya beliau, atau dikisahkan bahwa beliau pernah mengumpulkan para ulama. Karena beliau waliul amr, penguasa, khalifah. Dipanggil, diundang semua para ulama ke rumahnya. Setelah sampai berkumpul mereka, fayatadakarun al-maut, mengingat kematian, bermudzakarah tentang kematian, tentang hari kiamat, tentang akhirat. Fayabkuna hatta ka'anna baina aidihim janazah, maka mereka semua menangis seakan-akan di tengah mereka ada jenazah. Karena diajak untuk berbicara tentang kematian, tentang kubur, tentang kebangkitan, tentang yaumul qiyamah. Berkata Abu Nu'aim rahimahullah, sahibul hilyah, bahwasanya Imam Tsauri rahimahullahu taala, idza dzakara al-maut la yuntafa' ayyaman. Imam Tsauri, kalau dia sedang ingat kematian, tidak bisa memberikan manfaat. Maksudnya enggak bisa mengajar sama sekali. Fa in su'ila an syai'in qala la adri, la adri. Kalau ditanya tentang sesuatu, dia mengatakan saya tidak tahu, saya tidak. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga Asmat mengatakan ketika disebutkan di sisi Nabi alaihi salatu wassalam tentang seseorang, bulan orangnya begini, dipuji-puji. Nabi bertanya, kaifa dzikruhu lil maut? Apa pertanyaannya? Kaifa dzikruhu lil maut? Bagaimana dia mengingat kematian? Mereka terdiam, tidak menjawab. Maka kata Nabi, ma huwa kama taqulun. Kalau begitu dia tidak seperti yang kalian katakan. Ya, tadi dipuji-puji. Ternyata ketika ditanya bagaimana dikruhu lil maut, mereka tidak menjawab. Maka kata Nabi, berarti dia tidak seperti yang kalian katakan. Imam Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, man dakaral maut ukrima bitalasati asya. Siapa yang banyak mengingat kematian, dia mendapatkan tiga kebaikan, tiga hikmah. Yang pertama, ta'jilut taubah, dia akan segera bertaubat karena ingat sebentar lagi mati. Yang kedua, qana'atul qalbi, qana'ah, merasa cukup dengan apa adanya. Toh sebentar lagi saya mati. Yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat ibadah. Jangan-jangan ini terakhir hidupku, maka sholatnya khusyuk. Jangan-jangan ini terakhir hidupku, maka zikirnya khusyuk. Jangan-jangan ini terakhir hidupku, maka dia beramal saleh, bersedekah, semangat. Kalau-kalau ini adalah akhir hidupku dan aku akan mati. Kata Ad-Daqqaq rahimahullah, siapa yang banyak mengingat kematian, ruziqa bithalasati asya, dia mendapatkan rezeki, mendapatkan kebaikan tiga perkara. Disegerakan atau dia akan bersegera taubat dari kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya. Yang kedua, dia akan qana'ah, mendapatkan seberapapun Allah berikan dari dunia, merasa cukup, walhamdulillah. Hidup di dunia sebentar. Kemudian nasyatul ibadah. Yang ketiga, semangat ibadah. Masih kata beliau, waman nasiya al-maut, siapa yang melupakan kematian, akan diberi bencana dengan tiga pula. Lawan dari yang tadi. Siapa yang melupakan kematian, dia akan mendapatkan taswifut taubah. Menunda-nunda taubat. Nanti saja, nanti saja, nanti saja. Tiba-tiba datang kematian, bertaubat. Ini yang pertama. Yang kedua, tarkur ridha bil kafaf. Yang kedua, dia tidak ridha dengan pemberian yang cukup. Kok cuma sekian? Kok cuma sekian? Ambisi dunianya sangat tinggi karena lupa dengan kematian. Sehingga ambisi dunia sangat tinggi, tidak qanaah. Yang ketiga, at-takasul fil ibadah. Yang ketiga, dia akan malas beribadah karena lupa kalau dia akan mati. Nanti kalau saya sudah tua, saya akan bertaubat. Nanti kalau saya sudah berada di kasur, sudah renta, saya akan bertaubat, akan beribadah yang banyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Kata beliau, kata Imam Al-Qurtubi, ajma'atil ummah ala anna al-mauta laysa lahu min zamanin ma'lum, wa laysa lahu sinnun ma'lum, wa laysa lahu maradun ma'lum. Kata Imam Al-Qurtubi, sepakat umat manusia seluruhnya. Artinya Islamnya, kafirnya, semua agama. Mereka semua sepakat. Bahwa yang namanya kematian gak ada umur tertentu. Kalau sekian mati, gak ada. Wala zamanun ma'lum, gak ada zaman tertentu. Wala maradin ma'lum, tidak pula perlu sakit tertentu. Oh, kalau sakit ini baru mati. Kalau sakit itu enggak mati. Tidak ada. Ada yang tidak sakit sama sekali. Sedang tertawa. Dari dikisahkan oleh orang yang menyaksikan. Di Jakarta sana. Sedang tertawa, Ustaz. Teman kantor saya. Terbahak-bahak. Kemudian entah kenapa. Pluk, jatuh. Mati. Ajal akan datang tidak perlu umur tertentu. Umur berapa saja bisa mati. Zaman juga sama, enggak perlu zaman tertentu. Zaman apapun bisa mati. Sakit, sakit apapun bisa mati. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ada yang tidak sakit sama sekali tiba-tiba mati. Dokter bisa jadi ini jantung. Ya orang mati memang jatuhnya berhenti. Sudah tidak punya jawaban. Bilang saja, sudah ajalnya. Jawab saja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jawab saja dengan kalimat yang diajarkan oleh Nabi, inna lillahi ma'ata wa lillahi ma'akhad. Kullun bi ajalin musamma. Milik Allah apa yang Allah beri, milik Allah apa yang Allah ambil, dan semua dengan ajal-ajal yang sudah ditentukan. Kalau sudah datang ajal yang sudah ditentukan, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal yang ditentukan, maka sakit ataupun tidak sakit pasti akan mati. Akhwanuna na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati para ahli tafsir yang menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu darul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu dari dunia. Kata Qurtubi, semoga Allah merahmati para ahli tafsir yang menafsirkan ayat ini, utlub fima a'takallah al-akhirah. Carilah dengan apa yang kau punya dari dunia, dengan apa yang kau dapat dari dunia, cari akhirat. Kita mendapatkan umur, mendapatkan tenaga, mendapatkan kekuatan, mendapatkan harta, benda, mendapatkan semuanya, pakai untuk beramal ibadah. Pakai untuk beramal soleh. Pakai untuk menjadi pahala yaumul qiyamah. Sehingga kita betul-betul mempersiapkan bekal. Karena barakallahu fikum, kalau dihabiskan untuk senang-senang dunia, tidak dapat pahala apa-apa. Ada kisah yang unik dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aisyah disuruh oleh Nabi untuk membagi-bagikan daging kambing yang baru disembelih. Bagikan. Sampai Rasulullah datang bertanya, bagaimana sudah dibagikan? Sudah ya Rasulullah. Kata Aisyah, la yabqa illa hadza. Tidak tersisa kecuali ini. Sedikit untuk dimakan oleh Rasulullah. Kata Nabi, terbalik. Semua tersisa kecuali ini. Lihat cara berpikir Rasulullah SAW. Kan bahasa Arab, yabqa itu artinya tersisa atau yang akan baqa, akan kekal. Yang tersisa cuma ini. Kata Nabi, salah. Semuanya tersisa. Yang kamu bagikan tadi semua tersisa. Kecuali ini. Akan habis, selesai. Tidak tersisa. Ikhwan ibn na'azakumullah. Berarti yang yabqa, yang mana? Yang disodakohkan. Yang akan terus nanti. Masih ada sampai hari kiamat. Yang dibagikan sodakoh untuk fuqara wal masakin. Untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu yang yabqa. Kullun yabqa illa hadza. Semuanya akan baqa. Kecuali yang ini. Makan habis. Maka carilah. Dengan dunia yang kita punya. Cari akhirat. Karena dengan itu harta kita akan kekal. Sampai hari kiamat. Akan ditulis oleh Allah. Ini pahalamu. Ini amalanmu. Ini sodakohmu. Berat. Timbangan amal baiknya. Kalau berat timbangan amal baiknya, Allah akan maafkan dosa-dosanya dan Allah akan persilakan masuk ke dalam surga. Seperti dalam hadis bitaqah, hadis kartu. Ketika Allah bertanya kepadanya, apakah engkau punya amal saleh? Melihat dosanya sekian banyak. Lah ya Rab, aku enggak punya kebaikan apapun. Tidak, engkau punya kebaikan. Dikeluarkan catatan ilahillah. Artinya dia punya akidah yang istimewa. Keyakinan yang tinggi. Iman yang kuat. Tetapi hamba tadi merasa tawadu, tidak sombong. Ya Allah, cuma itu kecil. kecil, lihat dosaku banyak. Innaka la tudlam, engkau enggak akan dizalimi, ditimbang. Ditimbang kata kecil tadi dengan 99 lembar catatan dosa. Ternyata malat bihinna la ilaha illallah wa tashat as-sijillat. Ternyata dosa-dosa tadi yang 99 lembar ringan, sedangkan yang ini akidah iman tadi kokoh berat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, walaupun kita semua punya catatan la ilaha illallah tadi karena kita muslim, punya akidah tauhid, tetapi beratnya akan berbeda-beda. Jangan dikira beratnya sama dengan kisah tadi, belum tentu. Karena iman yazidu wa yanqus, iman kita berbeda-beda, keyakinan kita berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, inna umat alhadhumul amani, sesungguhnya satu kaum ada yang terbuai dengan angan-angan. Hatta kharaju minad dunya wa ma lahum hasanah, hingga akhirnya dia keluar dari dunia enggak punya kebaikan apapun. Yaqulu ahaduhum, berkata salah seorang mereka, inni uhsinu dhan bi rabbi, aku kan berbaik sangka pada Rabbku. Santai-santai dari ibadah, foya-foya dengan dunia, hura-hura dengan kesenangan sementara. Kemudian berkata, aku kan husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka pada Allah. Kata Al-Hasan Al-Basri, kadzab, dia berdusta. Lau ahsanadzon la ahsanal amal, kalau prasangka baik pada Allah, pasti dia akan baik amalannya. Lihat, banyak orang yang terbuai dengan angan-angan kosong. Kan Allah Ghafurur Rahim, tidak apa-apa dong bermaksiat. Kan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya husnudzon, berbaik sangka, pasti saya diampuni. Itu namanya engkau tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Itu namanya bahwa engkau na'udzubillah memiliki dosa besar yang bernama al-amnu min makrillah, merasa aman dari azab Allah. Itu justru menyebabkan engkau berbuat jelek, maka itu bukan husnudzan, su'udzan. Idza ahsanadzan la ahsanal amal, kalau dia berbaik sangka kepada Allah, pasti dia akan bagus amalan-amalannya. Masih kata beliau, membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 23. Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Itu prasangka kalian yang kalian prasangkakan pada Allah, sungguh prasangka itu menyebabkan kalian terjerumus dalam kejelekan dan kalian kelak akan menjadi orang-orang yang merugi. Amani, angan-angan, itu berbeda dengan roja. Roja itu harapan. Kalau amani, angan-angan. Apa bedanya? Harapan dengan angan-angan. Kalau harapan itu ada usahanya. Kenapa kamu rajin banget belajarnya, nak? Pi, sebentar lagi ujian. Saya berharap saya nilainya bagus dan lulus, maka saya belajar. Ini rojak namanya. Arju an akuna najihan. Aku berharap aku lulus. Ini benar. Tetapi kalau dia main-main, tidak belajar, kemudian berkata, nanti juga kalau memang takdirnya aku lulus, aku lulus. Itu namanya angan-angan. Angan-angan itu miripnya dengan ucapan-ucapan para penyair-penyair dalam ucapan-ucapan kosong mereka. Duhai diriku punya sayap. Nah, itu angan-angan namanya. Kapan punya sayap? Duhai kiranya aku bisa terbang ke langit. Kalau bulan bisa ngomong, itu semua adalah khayalan-khayalan, angan-angan kosong. Tayyib, contohkan Yahudi. Yahudi itu berkata, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami kekasih-kekasih Allah, kami anak-anak Allah. Apa amalan mereka? Mereka berkata, la yamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat, kami enggak disentuh api neraka kecuali sebentar saja. Apa kata Allah? Tilka amaniyuhum, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Itu angan-angan mereka, kata Allah. Hatu burhanakum, berikan bukti-bukti kalian. Kalian menentang Nabi Musa, menentang kitab Taurat, kalian merubah-rubah ayat, menambah, mengurangi, mengganti, kemudian berharap ingin masuk surga dan tidak diazab, dan mengaku sebagai kekasih Allah, anak-anak Allah, children of God, kata mereka. Hayal. Tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Tayyib, sekarang yang rojak. Apa kata Allah tentang rojak? Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qaima yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Lihatlah, kata Allah, apakah sama orang yang berdiri di tengah malam dengan ruku dan sujud berharap pada Allah Subhanahu wa taala, takut pada akhirat, wa yarju raja, wa yarju rahmat rabbih, berharap rahmat Rabbnya. Karena ada usaha, ada qiyamul lail, ada zikrullah, ada ibadah, maka itu namanya raja. Sehingga barakallahu fikum, berharaplah kepada Allah dengan berupaya dan berusaha. Itu namanya harapan. Tetapi jangan berkhayal, jangan berangan-angan, main-main di dunia, tiba-tiba mengatakan kita kan pasti masuk surga karena kita muslim. Kamu sudah sholat? Enggak. Puasa Ramadan? Enggak. Lah terus, sisi keislamannya yang mana? Itu barakallahu fikum, kata Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala, al-ghurrah billahi yatamadar rajul bil ma'siyah. Orang yang tertipu dengan dirinya sendiri adalah orang yang terus menerus dalam maksiat, terus menerus dalam maksiat, wa yatamanna 'ala Allahil maghfirah. Yang disebut orang yang maghrur, orang yang tertipu, adalah orang yang terus menerus dalam maksiat dengan tenangnya bermaksiat, kemudian berharap nanti juga diampuni. Itu maghrur. Maghrur karena dia yatamanna, berharap mendapatkan kebaikan, keampunan, tapi maksiatnya terus tidak berhenti. Kalau berharap mendapatkan ampunan, tub ilallah, bertaubat pada Allah. Allah berfirman tentang golongan mereka-mereka ini, yunadunakum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي. Mereka berkata nanti yaumul qiyamah, ketika dipisahkan oleh Allah, yang ini mendapatkan cahaya, mereka tidak mendapatkan cahaya. Unduruna naqtabis min nurikum, tunggu kami, kami memanfaatkan cahaya kalian. Irji'u wara'akum faltamisu nura, kata orang beriman. Kembalilah kalian, cari cahaya kalian sendiri. Orang-orang tadi yang disebut di dalam tafsirnya adalah para munafikin, tidak mendapatkan cahaya. Mereka berkata, alam nakun ma'akum, bukankah kami bersama kalian dulu di dunia? Iya, bersama kalian dalam keadaan berbeda niat. Karena munafikin berada tengah-tengah kita, tetapi hatinya tidak punya iman. Maka ketika mereka yunadunakum, memanggil kalian, alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian dulu di dunia? Qalu bala, iya memang bersama kami, tetapi kalian fatantum anfusakum watarabbastum wartabtum wagharratkumul amani, Tetapi kalian terfitnah dengan diri kalian sendiri. Kalian menunda-nunda. Kalian ragu. Tidak yakin. Kalian ragu. Dan kalian tertipu oleh angan-angan kalian sendiri. Ini yang akhirin yang sedang kita bahas. Ghorrakum al-amani. Tertipu dengan angan-angannya sendiri. Nanti juga akan begini. Nanti juga akan begitu. Ternyata semuanya berbeda. Ternyata semuanya tidak sama. Bukankah saya turunan fulan? Gak akan disentuh api neraka. Bukankah saya turunan ini? Saya gak akan disentuh api neraka. Bukankah? Bayangannya sendiri. Khayalannya sendiri. Padahal amalannya gak ada. Usahanya gak ada. Ikhwan ibn a'azakumullah. Hatta ja'a amrullah. Hingga datang perintah Allah. Wa gharrakum billahil gharur. Dan kalian tertipu dengan bayangan kalian sendiri. Kau muslimin rahimani wa rahimukumullah. Dengan demikian. Kita harus persiapan. Itu yang namanya rojak. Berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mempersiapkan keimanan. Mempersiapkan keilmuan. Mempersiapkan amalan. Mempersiapkan segala sesuatunya untuk akhirat nanti. Sesungguhnya ada pembahasan berikutnya. Tetapi barakallahu fikum, sepertinya waktunya sudah terlalu panjang. Saya ringkaskan saja dengan 3 kalimat. Bahwa untuk bisa selalu ingat kematian, ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Di antaranya yang pertama adalah hudur majalisil ilmi. Mendatangi majelis-majelis ilmu sehingga hati kita disiram dengan siraman-siraman rohani. Yang kedua, ziarah kubur. Karena ziarah kubur akan mengingat kematian. Kata Nabi, ala fazuruha fa innaha tudzakkirukum bil maut. Ziarahilah kubur, niscaya itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Di sebagian hadis, niscaya itu akan mengingatkan kalian pada akhirat. Yang ketiga, menengok orang sakit. Kamu dapat pahala karena menengok orang sakit. Kamu doakanlah ba'sa tahurun insyaallah. Khususnya sakit-sakit yang serius. Apalagi kalau engkau sempat, disebutkan oleh Qurtubi, menghadiri ihtidar. Menghadiri seorang yang dalam keadaan akan wafat. Bagaimana keadaannya? Niscaya kalian gak akan terlupakan tentang kematian. Ikhwan ibn a'azakumullah, mudah-mudahan dengan semua ini kita akan selalu ingat kematian. Dan kita tidak terlalu ambisi dengan dunia. Dan kita berupaya untuk berbekal menuju akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa sallama tasliman kithira. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.